الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قال الإمام صالح رحمه الله: لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعلى مللهم ذكر منته, ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهم. قال الإمام سعد رحمه الله: setelah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah dakwah-dakwah para rasul terhadap kaumnya dan terus menerusnya mereka di atas dakwah dan tidak bosan-bosannya para rasul berdakwah, maka Allah sebutkan puncak dari kejadian itu semua, keadaan sikap terhadap kaumnya. Faqala, maka Allah berfirman, waqala alladzina kafaru li rusulihim mutawa'idina lahum, maka orang-orang kafir mengancam para rasul. Ya, dan seperti ini sudah sunnatullah, sudah merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah. Musuh itu pasti ada. Ya, kata orang-orang kafir kepada rasulnya, lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina, sungguh, sungguh pasti kami akan mengusir kalian dari tanah kami. Atau lata'udunna fi millatina, kalian harus kembali kepada ajaran nenek moyang kami. Wa hadza ablagh ma yakun min rad, dan ini lebih mengena daripada bantahan, membantah. Walaysa ba'da hadza fihim matma', sehingga pada mereka tidak ada celah lagi. Li'annahumma kafahum an'aradu anil huda, karena mereka enggak cukup lagi kecuali berpaling dari petunjuk. Bal tawa'aduhum bil ikhraj min diyarihim wa nasabuha ila anfusihim, bahkan orang-orang kafir mengancam para rasul untuk mengusir dari rumah-rumah mereka. Wa nasabuha ila anfusihim, dan mereka nisbatkan kepada diri mereka. Wa za'amu, dan mereka menyangka, mengklaim sepihak, anna rusul la haqqa lahum fiha, bahwasanya rasul, utusan Allah, tidak ada hak bagi mereka di dalam hal ini. Wa hadza min a'zami adh-dhulm, perbuatan seperti adalah di antara kezaliman yang paling besar. Wa inna Allah akhraja ibadahu ila al-ardh wa amarahum bi ibadati wa sakhara lahum al-ardh wa ma 'alayha yasta'inuna biha 'ala ibadati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan hamba-hambanya di muka bumi ini. Ya, adanya hamba-hamba Allah di alam dunia ini adalah supaya Allah memerintahkan mereka seluruhnya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Allah tundukkan bumi beserta isinya. Istainu biha ala ibadati. Mereka gunakan untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Faman ista'ana bidzalika ala ibadatillah. Maka barang siapa yang menggunakan perkara-perkara dunia tersebut dalam rangka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, halalahu dzalika wa kharaja min tab'ah. Maka Allah berikan jalan keluar sehingga tidak termasuk dari bagian orang-orang kafir. Wa man ista'ana bidzalika 'alal kufri 'anil ma'asi lam yakun dzalika khalisan lahu. Sebaliknya barang siapa yang menggunakan kenikmatan dunia ini untuk kekufuran, kemaksiatan, maka dia tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yahillahu, dan tidak halal baginya. Fa'ulima anna ada rusul wal haqiqa laysa lahum syai' min al-ard allati tawa'adu rusul bi akhrajihim minha. Sehingga dari sinilah diketahui bahwasanya musuh-musuh rasul dari kalangan orang-orang kafir secara hakikat mereka tidak berhak dari alam bumi ini ya Allah, allati tawa'adu ar-rusul, yang mana mereka malah mengancam untuk mengusir para rasul. Fa raja dari majrad al-'adah fa ar-rusul min jumlat ahli baladihim. Kalau kita cermati dari kebiasaan-kebiasaan yang ada, maka Allah utus para rasul biasanya termasuk pribumi asli situ. Wa afrad minhum, dan bagian individu dari mereka. Lalu kenapa orang-orang kafir mengusir para rasul, dicegah diusir secara keras, secara terang-terangan, ancaman dan lain sebagainya? Hal hadza ila min alami din wal murah bil kulliyah. Ini merupakan tidak ada pemahaman di dalam agama, tidak mempunyai muruah secara kesempurnaan, secara keseluruhan. Oleh karena itu, laman taham makrohum rusul ila hadhil hal. Maka tatkala makar mereka, tipu daya mereka sudah sampai puncaknya, pada puncak ini, mabaqiyahina idzin illa an yamdillah amrah, tidak ada waktu lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala segerakan azab untuk mereka. Wa yansur awliya, maka Allah tolong para wali-wali Allah dengan pertolongan-pertolongan, karena dimusuhi, diancam akan diusir dari tempatnya, dari asalnya. Dan seperti itu sampai Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Nabi Muhammad SAW malah hijrah ke Madinah. Para anbiya yang lainnya ya kebanyakan pribumi asli situ. Tetapi orang-orang kafir, mereka tidak suka bikin makar, bikin tipu daya, sehingga mengusir, diusir dari kampung halaman mereka. Waliyadzubillah. Maka Allah tolong, ya Allah tolong para anbiya dan rasul, Allah tolong. Nah, wala haula wala quwwata illa billah, fadhlu barakallahu.